إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan dari tafsir surah Al-Qalam dari kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim للإمام الحافظ المفسر Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathirin Ad-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Kita masuk wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Qala al-Awfi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata al-Awfi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa innaka la'ala dhinin 'azimin. Maknanya kata Ibn Abbas, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas, benar-benar di atas agama yang agung. Di atas agama yang agung. Jadi makna pertama daripada wa innaka la'ala khuluqin azim adalah la'ala dinin azim, di atas agama yang agung ini. Karena ad-din al-khuluq, agama ini adalah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada seluruh manusia, akhlak kepada seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya akhlak, ikhwana fi din azakumullah, wa innamal umamu al-khuluq, hanyalah umat itu dianggap, hanyalah sebuah bangsa itu peradabannya dianggap tinggi, ya, itu disebabkan oleh akhlak mereka. Wa in dhahabat bihi akhlaquhum dhahabu, tapi kalau akhlaknya sudah carut marut, sudah rusak, sudah keluar dari tuntunan agama, maka hilanglah kebesaran, kewibawaan daripada bangsa tersebut. Sehingga seseorang tidak bisa berakhlak kecuali dengan beragama. Maka wajib bagi orang yang beragama untuk berakhlak, yaitu mengamalkan agama tersebut. Itu adalah akhlak. Maka sangat mustahil, ibnul mustahil, ya, ketika orang mengatakan sudahlah enggak usah rajin-rajin sholat, yang penting akhlaknya bagus, itu sudah cukup. La wallahi. Ya, itu adalah akhlak yang dusta. Karena dia baik kepada manusia tapi buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik menjalin hubungan antar sesama, membantu ini itu, tetapi ketika menjalin hubungan dengan Allah sama sekali tidak. Salat tidak dia laksanakan. Ibadah-ibadah yang lain apalagi. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya din al-khuluq. Ya, mengamalkan agama itu adalah akhlak itu sendiri. Wa huwal islamu, yaitu Islam ini. Seorang akan sempurna akhlaknya kalau dia mengamalkan seluruh apa yang ada dalam Islam ini. Menjauhi seluruh apa yang dilarang dalam Islam. Wa kadzalika qala Mujahid wa Abu Malik As-Sudi wa Rabi' ibn Anas wa kadza qala Dhahhak wa Ibn Zaid. Ya, demikian yang ditafsirkan oleh Mujahid, Abu Malik As-Sudi, Rabi' ibn Anas, dan demikian pula dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan Ibn Zaid. Wa qala Atiyah, dan berkata Atiyah, la'ala adabin azimin. Penafsiran yang kedua, wa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu engkau wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar di atas adabin azimin, etika yang sangat agung, perilaku yang sangat mulia. Ya, etika perilaku yang sangat agung. Dan ini adalah bagian daripada Islam itu sendiri. Si harus beretika, orang itu harus punya etika. Etika beragama, etika bermasyarakat, etika dalam bergaul, berucap, ini harus diperhatikan. Betapa banyak orang sekarang, mohon maaf, sudah hilang etikanya. Jangankan boro-boro mikir agama. Rasa malu yang Allah modali dari semenjak lahirnya kita, sudah hilang rasa malu tadi. Banyak ya, anak-anak muda kita, adik-adik kita, mohon maaf, mempertontonkan auratnya ya di hadapan umum, bahkan lebih dari itu, dipertontonkan secara live di ya media-media sosial, dengan bangganya mempertontonkan auratnya. Aurat itu apa? Rambutmu wahai wanita adalah aurat. Wallahi seluruh ulama Islam sepakat atas perkara ini. Ya. Ulama Islam, salafan wa khalafan, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang, yang namanya rambut anda wahai wanita, itu adalah aurat. Setiap helai rambut yang terlihat oleh orang yang bukan mahram anda, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu Imam Syafi'i termasuk ulama yang sangat tegas dalam masalah aurat. Satu helai rambut yang kelihatan saat sholat, ya, yaitu bagi wanita, batal sholatu, sholatnya batal. Ulangi lagi, sholatnya batal, kata Imam Syafi'i. Maka diperhatikan yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah. Berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Maka kita laki-laki itu adalah khitab, adalah orang yang langsung diarahkan pembicaraan tersebut. Ya, kulli azwajika wa banatika. Ya, katakanlah pada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita yang beriman, untuk yudnina alaihin min jalabibihinna, untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka, untuk menutupi aurat-aurat mereka, perhiasan-perhiasan mereka. Kenapa aurat itu perlu ditutup? Ya karena aurat itu adalah perhiasan. Perhiasan itu indah, memang sedap dipandang. Makanya hati-hati. Kenapa perlu ditutup? Karena itu sedap dipandang bagi lawan jenis. Laki-laki pasti ketika melihat aurat wanita, enggak usah yang jauh-jauh, rambutnya pasti tertarik. Normal laki-laki. Oleh karena itu ketika keluar harus ditutup dalam Islam. Karena yang melihat bukan mahram anda. Ajanib, orang-orang lain. Perlu ditutup. Ya. Maka yang seperti itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kita tekankan tentang etika. Tentang etika, adab etika ini. Ya, kesopanan, etika itu harus kita tanamkan. baik itu etika secara agama, etika secara sosial masyarakat, etika dalam bergaul, dalam berbicara, itu diperhatikan. Mungkin kita yang hidup sebelum tahun 90-an, yang pernah mengalami masa sebelum tahun 90-an, 80-90, ketika etika berbicara itu sangat diperhatikan. Khususnya kita orang-orang yang hidup di Jawa ini. Diperhatikan itu etika. Dan itu bagian yang baik ya, secara syar'i tidak dilarang. Dan bahkan berbicara kepada orang tua itu harus santun, harus sopan. Itu memang diajarkan dalam Islam. Zaman sekarang, ikhwan fillah azakumullah, banyak sekali ya anak memanggil orang tuanya dengan suara teriak-teriak. Dengan suara yang lantang. Bahkan narik-narik orang tuanya. Bahkan berani menendang, memukul orang tuanya karena tidak memberikan apa yang anak tersebut minta. Ini sebuah indikator ya bagi kita melihat kerusakan akhlak yang ada sekarang ini. Ya, kita tahu perbandingannya. Baru berapa puluh tahun ya, baru yang saya usianya 36 ini, ya baru berapa puluh tahun. Melihat perubahan akhlak yang dahsyat sekali. Luar biasa. Perubahan yang sangat drastis kita rasakan. Saya masih ingat ketika masih sekolah MTS. Ya, sebuah MTS negeri di Brebes sana. Ketika masih kelas 1. Itu laki-laki perempuan bisa. Jadi kelasnya bisa. Saya masih ingat kalau masuk ke gerbang laki-laki ke kanan, perempuan ke kiri. Bahkan tempat parkirnya saja bisa. Tempat parkir anak laki-laki sebelah timur, karena ini sekolah hanya hadapnya selatan. Kemudian parkir perempuan sebelah barat. Saya masih ingat itu. Kantinnya dipisah. Kantinnya dipisah. Dan ketika pisah itu luar biasa. Kita itu malunya luar biasa kalau ketemu perempuan. Ya, malu. Tahun berikutnya ada kebijakan baru entah dari siapa, saya juga gak tahu. Tiba-tiba digantilah ya, kebijakan tersebut dicampur antara laki-laki dan perempuan. Waktu bulan pertama laki-laki suruh di depan, perempuannya bangku belakang. Belum ada satu bulan, satu minggu udah kanan kiri. Ya, kesetaraan ini, laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Enggak usah hitungan tahun, hitungan bulan, sudah duduknya campur-campur. Dan sudah enggak punya malu kita sama lawan jenis ketika itu. Padahal itu usia-usia balig. Ya, usia-usia balig, wa nafidina sakumul. Dan mulai dari situlah saya sendiri merasakan kerusakan akhlak merajalela. Merajalela Allah saat itu kita rasakan. Ditambah lagi masuknya televisi-televisi berwarna. Ya, zaman dulu hitam putih. Paling kalau nonton Dunia Dana Berita, ya Pak. Dunia Dana Berita. Saat itu sangat luar biasa ikhwan fillah. Kita dari generasi 90-an tiba-tiba katanya generasi milenium berganti. Itu luar biasa. Perubahan akhlak luar biasa. Dan kalau kita mengalami tahun 2000 itu, sekarang tahun 2021 lebih-lebih luar biasa. Kita enggak kebayang ada orang bisa ngegame ini ya. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi, sampai pagi dari malam lagi. Kita enggak ada bayangan dulu. Kita dulu diajak sama teman, dulu namanya apa itu? Jadi game yang kotaknya gede. Pakainya begini ya, Pak. Dingdong. Itu pulang-pulang disabet itu sama orang tua. Dan subhanallah, setelah itu sama sekali enggak melirik itu yang namanya game. Enggak senang yang namanya game. Karena tegas orang tua, enggak boleh, enggak manfaat. Habis-habisin harta. Mendingan kamu beli jajan dan seterusnya. Sabet sama orang tua kakinya. Walaupun enggak terlalu sakit, tapi hati ini begitu luar biasa teguran dari orang tua. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah zaman ketemu apa itu smartphone ataupun yang lainnya, enggak ada itu. ngelirik yang namanya game-game online. Game-game yang ada di Play Store itu. Sekali antum download itu satu game, game itu ada taruhlah berapa level. Untuk satu level antum habiskan 1 jam. 10 level antum habiskan 10 jam. Sedangkan di dalam Play Store atau Apple Store itu terdapat jutaan daripada game. Sampai kapan antum nge-game? Sampai kapan? Sampai mati game belum habis-habis. Maka sungguh batil sebagian orang tua yang beranggapan kalau saya tidak kasih kesempatan untuk nge-game, nanti penasaran terus. Maka saya jawab, wallahi saya jawab. Kalau dikasih kesempatan untuk nge-game, kecanduan itu anak itu terus nge-game. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar apa? Apa salah? Karena memang dirancang untuk kecanduan. Paham ya? Itu game itu dirancang untuk kecanduan. Dan itu sangat merusak etika, moral, akhlak. Ini adalah hubungan dengan apa yang kita bahas ini. Itu sangat merusak akhlak. Kita kadang yang di sekolahan, di ma'had, bingung anak itu bisa main begitu dari mana. Setelah kita telusuri dari game, satu anak dipraktekkan di dalam ruang kelas, akhirnya begini dan begitu dan seterusnya. Ya, pengaruh dalam pendidikan yang sangat luar biasa game-game itu. Jadi ikhwana fillah na'zakumullah, marilah kita kembali lagi benahi akhlak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, benahi mereka akhlaknya. Karena akhlak adalah aplikasi daripada perintah-perintah agama tadi itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Di zaman Rasulullah yang gamenya cuma begitu-begitu aja. Ya, ada yang tahu gamenya zaman Rasulullah? Ada yang tahu? Permainan yang ada yang disebut lahwu di dalam zaman Rasulullah itu apa? Panah, boneka-bonekaan, lari-lari. Ya, yang tingkatan dewasa ada ya yang main-main musik. Itu diperingatkan dalam Al-Quran dengan kalimat lahwun, dengan kalimat lahwun. Pakai ghain dan pakai ha. Yaitu sesuatu yang sangat melalaikan, sesuatu yang sangat sia-sia, tidak ada manfaatnya. Bahkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Sebagian manusia ada yang menjual belikan lahwal hadith. Ucapan, tindakan yang sia-sia. Game-game yang enggak ada manfaatnya. Liyudillang sabilillah. Untuk apa? Menyesatkan kita dari jalan Allah. Bayangkan. Ya, mohon maaf. Kenapa saya ingatkan di sini? Karena bukan anak kecil. Orang sudah dewasa, sudah punya anak. Sampai menceraikan anak istrinya, meninggalkan anak istrinya gara-gara game online. Ini akhlak yang sudah sangat luar biasa. Drastis turun. Jadi kita berubahlah. Umur kita sementara. Ya. Ya, hakikatnya setiap hari itu adalah lembaran yang kita sobek. Di mana lembaran itu akan ada ujungnya, kita sampai tanggal berapa, sampai jam berapa. Umur kita sebentar. Jangan untuk perkara yang sia-sia. Jangan untuk perkara yang lahu-lahu seperti itu. Yang bermanfaat saja. Minimalnya bermanfaat bagi dunia Anda. Ya. Minimalnya. Demikian ikhwan fillah na'zakumullah. Kalau kita bicara masalah itu kayaknya nanti terlalu semangat dan lepas dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Wa qala Ma'mar an Qatadah, su'ilat Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah ditanya radhiyallahu anha mengenai akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa qala Sa'id taqul kama huwa fil Qur'an. Sa'id mengatakan yaitu sebagaimana dalam Al-Quran. Jadi seorang bisa berakhlakul karimah, bisa berakhlakul karimah, akhlakul azimah adalah satu-satunya jalan, pelajari itu Al-Quran. Baca itu Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah baru akan menjadi seorang yang akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Ya. Wa qala Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah Qauluhu wa innaka la'ala khuluqin 'azim, beliau mengatakan dzukira lana anna Sa'ad ibn Hisham sa'ala Aisyata an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sa'ad ibn Hisham bertanya kepada Aisyah mengenai akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, alasta taqra'ul Qur'ana, bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Qala bala, tentu saja. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an, sesungguhnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, karena Rasulullah adalah tafsiran daripada Al-Qur'an. Ya. Modul ya yang bisa kita ambil pelajarannya untuk menerapkan Al-Qur'an. Ya, bukan saya, bukan orang yang lain, bukan. Kalau Anda melihatnya kepada diri saya atau ustadz yang lain, akan mendapati ya 1000 kesalahan yang sebenarnya tertutup dengan satu kebaikan. Maka akan kecewa pasti. Kalau kita beragama mengikuti orang, kecewa. Kecewa kita. Tapi beragama ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah-sunnahnya. Amalkannya. Dari semenjak yang terkecil sampai yang terbesar. Dari masalah akidah, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah ibadah. Tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Tuntutlah ilmu agama. Belajar. Ya, dari orang-orang yang tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'ad bin Hisham, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ya, an Ma'mar an Qatadah an Zurarah ibn Awfa an Sa'ad bin Hisham, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, wa qultu akhbirini ya ummul mu'minin an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkanlah kepadaku wahai ibunda kaum mukminin mengenai akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, ataqra'ul Qur'an, apakah engkau membaca Al-Qur'an? Naam, iya. Faqalat, maka beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'ana, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Hada mukhtasarun min hadithin tawilin, wa qad rahul imamu Muslim fi sahihi min hadithi Qatadah bituli wa sayati fi surat Muzammil, insyaAllah. Dan ini ringkasan dari hadis yang panjang, riwayat Muslim, ya, dalam sahihnya, dari Qatadah, dan akan datang pada tafsir surah Muzammil. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن قال الحسن mengatakan سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisyah ditanya mengenai akhlaknya Rasul صلى الله عليه وسلم. فقالت كان خلقه القرآن, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. وقال الإمام أحمد, dan Imam Ahmad mengatakan pula, حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد qala sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat dari Bani Sawad, aku bertanya kepada Aisyah mengenai akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, amma taqra'ul Qur'an, bukankah engkau baca Al-Qur'an? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qala qultu hadithni an dhalika, ya, sampaikanlah kepadaku mengenai perkara tersebut. Qalat, maka Aisyah mengatakan, yaitu untuk dirinci, saya pengin yang lebih rinci dari akhlaknya Rasul. Kalau khuluquhul Qur'an jelas, ya, tetapi yang rincinya lagi, ya, hadisini an dzak, ya, ceritakanlah kepadaku mengenai perkara tersebut. Salah satu bukti akhlakul karimah yang ini tidak pernah dilupakan oleh Rasul, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, qalat, adalah sana'ta lahu tu'aman, hendaknya engkau itu membuatkan makanan bagi fuqara wal masakin. Ya, wa sana'tu lahu, ya, Hafsah tu'aman. Wa sana'tu lahu Hafsah tu'aman. Ini Aisyah yang berkata, afwan. Sana'tu lahu tu'aman. Aku membuat makanan untuk ya bagi Rasulullah, dan aku pula membuat makanan untuk Hafsah. Bayangkan ini, Hafsah dan Aisyah adalah salah satu pesaing berat dalam memperebutkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang namanya Nabi itu berpoligami, itu sunnah para Nabi dan para Rasul. Ya, bahkan Nabi Sulaiman itu istrinya sangat banyak ribuan. Ya, alhamdulillah Nabi kita 4. Nabi kita 9 yang bersamaan, kemudian syariat memberikan maksimal kepada kita 4. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi, bukan berarti Aisyah tidak cemburu kepada Hafsah atau Hafsah tidak cemburu kepada Aisyah, bahkan cemburu. Tetapi kecemburuan tersebut dikendalikan dengan iman. Sehingga dengan iman tersebut berbuatlah akhlak yang mulia. Aisyah membuatkan makanan untuk Hafsah. Saingan dari sisi apa? Istri. Ada yang seperti ini? Ya, semoga banyak. Semoga banyak, ya. Dan memang kenapa poligami itu berat? Ya karena pahalanya besar. Kenapa pahalanya besar? Butuh kesabaran. Ya. Tidak seberat yang ditakutkan, tapi ya tidak semanis yang dibayangkan. Ya. Jangan kita kebayangannya manis terus, giliran berat nanti enggak siap, malah pecah ya rumah tangga tersebut. Atau bayangannya berat terus yang akhirnya ya tidak mau mengamalkan sunnah tersebut. Ya, maka harus siap menjadi suami yang sabir, yang bersabar. Dan wanitanya pun lebih sabar lagi. Ya, karena jatahnya dibagi. Ya, seharusnya full seminggu 7 hari, karena istrinya 4, akhirnya seminggu jatahnya cuma 2 atau 1 kali bahkan. Ya, sabar. Tapi subhanallah yang dicontohkan oleh Aisyah luar biasa. Faqultu li jariyati, aku katakan kepada budak perempuanku, idhabi fa in ja'at hiya bit ta'am ya fa wada'tahu qabla fatarah at ta'am. Pergilah engkau. Kalau Hafsah datang mau meletakkan makanan, maka kamu letakkan dahulu makanan dariku sebelum dia meletakkan makanan dari dia untukku. Berarti rupanya bukan hanya Aisyah saja, tapi Hafsah saling berkirim-kirim makanan. Dan lomba-lomba yang mana yang lebih dahulu. Ya, mana yang lebih dahulu. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Karena memang yang namanya it'amu to'am itu akan saling ya terjalin hubungan yang baik dengan saling ngirim, saling ini, kasih hadiah, ya, tahadu tahabu, ya, salinglah kalian memberikan hadiah, nanti kalian akan saling mencintai dan menghormati, kata Rasulullah. Faja'at bit'am, maka datanglah Hafsah dengan membawa makanan, qalat, ya, fa'alqat al-jariyatu fawaqa'atil qas'ah fankasarat. Kemudian jariah tersebut, budak perempuan tersebut meletakkan terlalu kencang. Paham ya? Karena semangat ya dilempar dikit, gitu. Giliran dilempar pecah, inkasar, pecah bejananya. Prok. Ya. Wa kana mat'un. Aduh, di luar rencana. Yang sebelumnya mau menjalin hubungan baik, akhirnya apa? Terjadi salah paham. Paham ya? Ya. Fajama'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ini istrinya, karena ya dianggapnya kan ini sedang berantem kan. Padahal niatnya apa? Mau saling mengirimkan makanan. Cuma qadarullah tadi budak yang disuluh oleh Aisyah radhiyallahu anha ya terlalu semangat sampai akhirnya ngasihkannya terlalu keras, pecahlah itu bejana, pecahlah itu piring. Akhirnya niat yang bagus, hasilnya akhirnya salah paham. Sering mungkin ya terjadi seperti ini ya. Iktasu aw iktasi. Ya. Dhurfan dhurfan makana dhufrik. Qalat fa ma qala syai'an. Maka kemudian kumpulkan dengan ujung-ujung kuku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat budaknya tadi memecahkan makanan, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi. Hanya apa? Sudah dibereskan saja, dibereskan. Paham enggak ya? Karena nanti akan ada keterangan bagaimana Rasulullah memperlakukan pembantu ya di dalam rumahnya. Ya. Jadi Rasulullah tidak marah dan hanya sudah dirapikan saja, dibersihkan saja. Dan kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan kesalahpahaman yang ada pada istri beliau tersebut. Ya, faqala syai'an, dan Rasulullah tidak berkata apapun bagi budak tadi. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita pakai perasaan ya, maka siapa yang akan disalahkan kerenggangan yang terjadi antara istri satu dengan istri dua ini? Padahal istri satunya pengin baik, istri duanya pengin baik. Cuma karena kesalahan dari budak ini akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Kalau mau disalahkan, paling enak nyalahkan siapa? Ya budak. Orang lemah apalagi budak di bawahnya pembantu jauh. Tinggal dimarahi, tinggal dipukul, ditendang dan seterusnya. Itu kan kebiasaan ya kebanyakan orang mencari kambing hitam untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi Rasulullah tidak demikian. Akhlak Nabi tidak demikian. Tidak mencari kambing hitam untuk menyelamatkan diri. Ya. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ubayd ibn Adam ibn Abi Ayyas, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-Mubarak ibn Fudalah an Al-Hasan an Sa'd ibn Hisham, qala ataitu Aisyata umm al-mu'minin faqalat ya akhbirini bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu al-Qur'an amma taqra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sa'ad bin Hisham tadi mendatangi Aisyah bertanya mengenai kabarkanlah kepadaku akhlaknya Nabi, dan Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Ini semuanya riwayat dibawakan oleh ya Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis yang lain, haddatsani Yunus qala anba'ana Ibnu Wahb qala akhbarani Muawiyah Ibnu Shalih an Abi Zahiriyah an Jubair bin Nufair qala, beliau mengatakan hajastu fa dakhaltu ala Aisyah, suatu ketika aku haji dan aku izin masuk untuk bertanya kepada Aisyah, fa sa'altuha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertanya mengenai akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam tafsirnya dari Ishaq bin Mansur, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Muawiyah bin Abi Shalih dengan riwayat yang sama dari Jubair bin Nufair. Kata Al-Imam Nukasir rahimahullah, wa ma'na hadha annahu alaihi salatu wassalam sara imtithal al-Qur'ani amran wa nahyan. Makna daripada hadis-hadis tadi yang menerangkan ayat Nabi sallallahu alaihi ayat Al-Qur'an tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sempurna, modul yang sempurna dalam mengamalkan perintah-perintah dalam Al-Qur'an, menjauhi larangan-larangan dalam Al-Qur'an. Maka ikutilah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seseorang hanya ya ikfinihi bil Quran, cukupkan aku Al-Qur'an. La, kadzab. Dusta dia. Enggak bisa. Al-Qur'an dan Nabi tidak bisa dipisahkan. Al-Qur'an wal hadis enggak bisa dipisahkan. Ya, karena dua-duanya adalah wahyu. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dibeda-bedakan. Sempat ada golongan yang namanya Al-Qur'aniyun. Mereka namakan dirinya Al-Qur'aniyun, pengikut Al-Qur'an tok. Gitu ya, pengikut Al-Qur'an tok. Dan mereka menganggap Nabi itu kayak tukang pos ya. Tukang pos kan nganter tok, kalau nganter kurir ya sudah suruh pulang, dipecengi syukur, gak dipecengi ya sudah sana. Hina sekali perkataan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang seperti ini, ada ya, banyak ditemui biasanya di orang-orang liberal. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan pendahulunya itu sudah ada, itu Qur'aniyun, orang yang mencukupkan dirinya kepada Al-Qur'an, dan pendahulunya adalah Rasulullah pernah memperingatkan. Ya. Ya, yushiku 'ala ummati rajulun yajlisu 'ala arikati. Ya. Akan datang suatu ketika seseorang dari kalangan umatku, dia duduk di sebuah kursi, kemudian dia mengatakan, sudah cukupkan bagiku Al-Qur'an. dan aku tidak butuh yang lainnya. Wa mawajjadtuhu min halal fa halaltuhu. Kalau ada di Al-Qur'an halal, aku halalkan. Kalau haram, aku haramkan. Kalau tidak ada, ya sudah. Ucapan seperti ini ya sangat berbahaya ikhwan fillah jazakumullah. Karena ini bersayap sekali. Dan Rasulullah sudah mengingatkan hati-hati orang-orang yang seperti itu, cukup Al-Qur'an saja tetapi kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan al-hadis, meninggalkan para ulama, sangat berbahaya yang seperti ini. Ya. Maka Al-Qur'an itu harus dipahami, harus diamalkan sesuai dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintahkan dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah, tunaikanlah tegakkanlah salat. Tidak ada dalam Al-Qur'an perinciannya. Tata caranya Rasul mengajarkan sallu kama raaitumuni usalli. Sallu kama raaitumuni usalli. Waktu-waktunya di dalam Al-Qur'an ya hanya secara umum. Ya. Kemudian dirincikan dalam hadis sangat jelas tentang awal dan akhir daripada waktu sholat. Sangat jelas sekali. Bahkan sahabat Abi Hurairah ketika melihat Rasulullah diam dalam sholat ditanya. Riwayatnya Bukhari Muslim. Ya, ya Rasulullah ra'aitu fi salatika sakatta saktatan hunai'atan fama qara'ta. Wahai Rasulullah, aku melihat dalam sholatmu engkau itu seolah-olah kayak terdiam sebentar. Apa yang kau baca? Karena para sahabat tahu salat itu la syughlun. Rasulullah pernah mengatakan inna salata la syughlun. Salat itu sibuk. Jadi enggak ada kata ngelamun dalam salat. Paham ya? Enggak ada sebuah gerakan kemudian ada kosong zikir di situ, enggak ada. Enggak ada gerakan ngelamun di situ, enggak ada. Maka sahabat bertanya, "Ma qara'ta? Apa yang kau baca ya Rasul?" Maka kemudian Rasulullah mengajarkan doa istiftah Allahumma ba'id baini wa bainal khotayaya kama ba'ada bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Ya. Ini bacaan yang beliau baca. Barulah setelah itu beliau membaca Al-Fatihah. Diam seperti itu para sahabat tanya, apalagi yang lainnya. Rinci, ya. Apalagi sahabat Malik bin Al-Huwairits. Sahabat Malik bin Al-Huwairits datang dari jauh-jauh menuntut ilmu khusus tentang masalah salat. Maka Rasulullah mengajarkan langsung dan Malik bin Al-Huwairits bertanya langsung kepada sahabat yang menyaksikan. Mungkin kadang Rasulullah menyampaikan secara umum, perinciannya sahabat yang menjelaskan. Saya pernah melihat Rasulullah demikian. Saya pernah bertanya Rasulullah bacanya demikian. Saya pernah begini ini dan rinci. Dan beliau pelajari itu hanya ya cuma 20 hari. Kenapa? Karena ketika itu perlu balik lagi untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sholat pada keluarganya dan kaumnya. Karena kaumnya masuk Islam. Belum ada yang tahu tata cara sholat. Maka segera diutuslah Malik bin Al-Huwairits dan 12 pemuda yang lainnya. Ya, mereka ya syabab mutaqarriban. Anak-anak muda yang usianya masih member-member. Gitu. Belasan tahun. Diutus. Sana kamu belajar kepada Rasulullah. Diajarkan sama Rasulullah kursus 20 hari. Setelah itu para sahabat juga mengajari. Dan setelah 20 hari kiranya cukup. Ya, maka Rasulullah SAW ketika melihat mereka sudah kangen dengan orang tua suruh pulang. Gampang nanti balik lagi belajar lagi. Kalau sudah kangen dengan orang tua pulang sudah. Nanti gampang balik lagi. Itulah sahabat Malik bin Al-Huwairits sehingga beliau menjadi perawi tentang sholatnya Rasulullah SAW yang paling lengkap. Ya, Malik ibn al-Huwairits. Itu diriwayatkan. Ya. Sehingga riwayat itu sangat luar biasa dari Rasul tentang sholatnya beliau SAW. Sangat luar biasa banyaknya. Dan sholatlah sebagaimana Rasulullah itu sholat. Dari situlah kita tahu tata cara sholat. Kemudian Rasulullah itu jarang menyebutkan ini wajib, ini rukun, ini mustahab. Ya. Maka datanglah para ulama, kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal menerangkan inilah yang wajib, ini yang rukun, ini yang syarat dan seterusnya. Diperinci lagi. Jadi dulu para sahabat menerima dari Rasulullah dan melihat langsung apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika umat ini sudah mulai melebar, banyak orang Islam yang tidak bisa berbahasa Arab, dan banyak orang Arab juga enggak bisa paham dengan khitab, khitab syar'i, dengan dalalah-dalalah yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Maka akhirnya para ulama mereka berijtihad untuk menyimpulkan, oh ini loh hadis tentang ini menunjukkan sebagai syarat sholat, ini rukun sholat, ini wajib sholat, ini mustahab, oh ini makruh, ini batal, dan seterusnya. Ini para ulama yang menyusun untuk memudahkan kita, sehingga kita gak bisa ya kecuali dengan bimbingan mereka. Kita tidak bisa beramal kecuali Al-Quran dan Sunnah dasarnya yang diterangkan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, atba'u tabi'in, oleh a'immah, termasuk a'immatul madzahib al-arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya, menerangkan tentang sholat-sholat tersebut. Kita tidak bisa lepas dari mereka. Ya, sehingga kalau ada orang yang menuduh bahwasanya kita itu anti madhab, ya mungkin gak pernah belajar bareng sama kita. Ya, gak pernah belajar bareng sama kita. Ya, kita juga mempelajari ya madhab Syafi'i, kita kecil ya dari orang tua, dari simbahnya, kemudian di ma'had belajar Hanabilah, fikih Hambali, kemudian dipelajari tentang fikih Muqaran, perbandingan madhab, dan seterusnya. Kita tidak bisa belajar fikih kecuali dengan melalui pembahasan para ulama-ulama madhab ya, dibahas. Tetapi salah satu prinsip, karena manusia tidak ada yang sempurna, kadang ini ada yang kurang, ini menutupi, ini kurang, ini yang menutupi, dan seterusnya. Demikianlah keadaannya yang harus kita perhatikan. Contoh misalkan, sebagian madhab ada yang berpendapat bahwasanya ketika takbir tangannya tidak sedekap. Madhab Maliki. Apakah madhab Hanafi ya, tidak sedekap? Apakah kemudian setelah jelas hadisnya kemudian kita tidak sedekap? Kan hadisnya sudah jelas ya. Sudah jelas belum? Jelas. Sebagian madhab mengatakan bismillah itu bagian dari, bukan dari bagian dari Al-Fatihah, enggak wajib dibaca. Ya, itu madhab Maliki. Sehingga Imam Malik enggak baca bismillah, sholatnya sah-sah saja. Di madhab Syafi'i, kalau enggak baca bismillah, enggak sah sholatnya. Karena bismillah ayat pertama dalam Al-Quran. Menurut Imam Malik, bukan. Ayat pertamanya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau orang yang ta'asub, sampai keluar fatwa, pernah ya keluar fatwa dulu di luar negeri, bukan di sini, yang memfatwakan bahwasanya laki-laki perempuan Syafi'iyah jangan menikahi laki-laki Hanafi atau Maliki. Kenapa? Sholatnya gak sah. Karena gak baca bismillah. Ini kan ta'asub yang kebablasan sudah. Ya, kebablasan. Jangan seperti itu. Ini sudah kebablasan. Ahlul kitab saja, kalau dia perempuan, kitanya laki-laki, itu masih boleh dinikahi. Kalau kitanya laki-laki muslim, perempuannya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, itu masih ada kelonggaran untuk menikahi dia. Paham ya? Beberapa sahabat ada yang melakukan seperti itu. Ya. Nah ini kok sampai ekstrim kan? Kenapa? Ta'assub. Inilah yang dicela para ulama. Ta'assub madhabi. Harus pokoknya ini. Yang Syafi'i harus Syafi'i. Yang Hambali harus Hambali. Yang Maliki harus Maliki. Selesai cerita. Giliran diamalkan di wilayahnya enggak bisa, kita intiqalul madhab, pindah madhab. Contoh yang Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat tegas menyatakan wajibnya sadar. Ya, Imam Syafi'i. Wajib. Ya, Imam Syafi'i ini sangat tegas sekali. Tapi kita bisa lihat ketika kita tanya, "Loh, Imam Syafi'inya ini, imame lah Imam Syafi'i." Enggak cukup Imam Syafi'i, imam di bawahnya lagi, Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, murid beliau langsung. Al-Imam Rabi' Ibn Sulaiman, murid beliau langsung. Ya, dan di bawahnya Imam Nawawi dan seterusnya, wajib. Bahkan di kita dulu pernah belajar waktu kecil ya. Kalau nggak salah ketika MI, diterangkan di dalam fikih syafi'iyah tersebut, Safinatun Najah kalau nggak salah ya, tentang namanya wanita itu aurat, bahkan sautuha aurah, suaranya aurat. Masih ingat ya, kita dulu waktu kecil ngaji masih ingat suara seperti itu, masih ingat bahwasanya wanita itu aurah, hatta ya sautiha, sampai suaranya itu aurat. Kita ketika itu kelas 5 kalau nggak salah tanya, nah kalau wanita aurat, suaranya aurat sih gimana Pak Ustadz? Ya sepoknya yang kayak orang Arab-Arab itu. Nah kita gak tahu orang Arab itu gimana. Tahun 90 itu kita gak lihat TV kayak apa, orang Arab kayak apa gak tahu. Faham ya? Nah, sehingga ikhwan fillah nasakumullah, kalau ngotot-ngototan harus madhab ini, harus madhab itu, akhirnya mentok sendiri. Ketika harusnya sadaran, aduh mentok ini tidak sesuai dengan ini, kita intiqalul madhab saja, pindah madhab pada bab ini. Apa itu pendapatnya Abu Hanifah? Kan ada sahabatnya juga yang membolehkan, sahabat Ibnu Abbas. Ya, bahwasanya sajar tidak wajib, sunnah saja, sudah sunnah saja wis dan seterusnya. Nah, akhirnya kalah sendiri di situ. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita jangan ta'assub madhabi. Tetapi ingat pula, jangan kita keluar dari bimbingan ulama-ulama madhab tersebut dalam memahami fikih. Begitu ya? Paham ya? Ya, memahami Al-Qur'an dan sunnah harus bimbingan ulama. Jangan sembarangan baca terjemahan selesai kita simpulkan, bahaya sekali itu. Seberapa pintar pikiran kita itu? Ya, jangan merasa pintar. Jadi tanya. Boleh, enggak boleh? Boleh baca terjemahan, boleh. Al-Qur'an terjemahan boleh, hadis terjemahan boleh, silahkan. Tapi ingat, jangan menyimpulkan sendiri. Tanya dulu. Tanya dulu. Khususnya pada perkara-perkara yang mungkin aneh. Yang menurut dia kok begini ya, kok begitu ya, maka tanyakanlah kepada ahlul ilmi. Fadhli kumandangkan azan terlebih dahulu. قال الإمام الكثير رحمه الله وخلقا تتبعه وترك طبعه الجبلي. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah praktek nyata daripada Al-Qur'an, termasuk pada akhlaknya, pada akhlaknya dan pada tabiat yang tidak berhubungan dengan ibadah saja, itu adalah cerminan dari pengamalan Al-Quran itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada dua. Yang pertama yang dilakukan ta'abudi, memang itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Ada yang sifatnya jibili. Jibili itu adalah sisi manusiawinya beliau melakukan itu. Ya, sisi manusiawinya. Ini penting untuk dibedakan supaya tidak salah paham. Contoh, perintah untuk menutup aurat jelas. Prakteknya Rasulullah mempraktekkan menutup auratnya. Adapun jenis pakaiannya, Rasulullah pun sahabat menerangkan pakaiannya Rasul. Ya, seperti Rasulullah kadang pakai jubah. Bawahannya pakainya sirwal atau pakai sarung. Atau kadang pakai sarung, atasannya pakai atasan seperti rida, seperti kayak selendang, seperti orang haji itu ya. Atau terkadang beliau pakai sarung kalau di rumah, atau pakai sirwal. Dan seterusnya diceritakan oleh Rasulullah. Dan beliau sabdakan sendiri, ahabbu thiyabu ilayya al-kumus. Pakaian yang paling aku cintai adalah baju kurung, jubah. Baju kurung ya. Paling aku cintai. Dibahas oleh para ulama, modelnya itu memang itu jibili. Kebiasaan orang Arab begitu. Tetapi ketika Rasulullah SAW bersabda, ahabbu thiyab, itu pakaian yang paling aku cintai, itu bukan sekedar hanya jibili saja. Kenapa? Karena jubah itu, pakaian kurung itu, lebih sempurna dalam menutup aurat. Karena sarung itu, kemudian ditambah dengan rida atau atasan, itu lebih sempurna dalam menutupi aurat. Karena pakai sirwal itu celana yang longgar, kemudian pakai atasan, itu lebih menutupi aurat. Walaupun bukan perkara yang wajib kita ngikuti modelnya, tetapi praktek yang paling bagus adalah seperti itu. Sehingga ketika didapati di negeri kaum muslimin ada kebiasaan lain, tetapi illat, alasan dari hukum itu ada, maka dibolehkan. Misal orang Melayu atau orang Jawa pakai celana, kemudian didobeli sarung setengah apa namanya sampai betis. Itu perkara yang bagus ya, silakan saja. Ya, misalkan ada Islam di Cina pakainya koko ya, baju koko begitu, bawahannya sirwal. Ya labas dengan itu. Selama itu bukan ciri khas peribadahannya orang kafir, sebuah tabiat kebiasaan di sebuah wilayah dan kaum muslimin sudah ada di situ, maka perkara yang tidak mengapa. Dan tidak usah dipertentangkan. Dan dalam keadaan kita harus meyakini, tetap yang paling afdol adalah yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Jubah, gamis, sarung, sirwal, itu yang paling mulia. Kita tidak mengingkari model pakaian yang lain, selama itu menutupi aurat, selesai. Misalkan orang Turkistan, orang-orang sana ya, di sininya kayak jas, di bawahnya sirwalnya lebar, kayak orang Suriah sama. Orang Suriah itu pakaiannya demikian. Dia pakai imamah, terus pakai jas, tapi bawahnya pakai sirwal yang longgar besar. Kayak model hampir kayak sarung yang besar. Ya, itu contohnya. Itu pun tidak mengapa, karena itu menutupi aurat. Tapi sekali lagi, kalau kita mau bicara sempurna, adalah yang pernah dipakai oleh Nabi. Yaitu apa? Kumson, yaitu pakaian yang dari atas sampai bawah, jubah lah kalau bahasa kita. Atau tadi, sarungan, terus pakai atasan. Kalau orang Indonesia, sarung sama koko lah ya. Itu bagus. Ahsan. Maka kita tidak boleh saling mencela. Kalau sudah mencela, itu yang dicela jibilahnya Nabi. Ngapain kamu pakai sarung terus kayak habis sunat? Mohon maaf. Ya, kadang ada. Ngapain kamu pakai jubah kayak pakai rok? Pakai daster misalkan. Ya, ngapain kamu celananya kombrong-kombrong kayak Aladin misalkan. Kok bisa tahu? Ya karena ini telinga sudah kenyang dengan seperti itu. Nah, maka gak boleh seperti itu, gak boleh. Karena apa? Kalau mencela jubah, ya Nabi pakai jubah. Mencela sarung, Rasulullah itu pakai sarung, izar, sarung. Ya. Rasulullah pakai imamah Rasulullah. Bahkan diriwayatkan imamahnya itu punya ekor, jadi imamah kemudian ada ekornya di sini. Ekornya tidak terlalu panjang. Beliau pernah pakai yang warna merah, beliau yang pernah pakai warna hitam. Saat perang warna hitam. Beliau pernah pakai jubah yang warnanya merah. Adapun hadis tentang larangan warna merah itu hadisnya dhaif. Ya. Dan sunnahnya justru Rasulullah ketika khutbatul Jum'ah pakai jubah yang warna merah. Tapi yang dibahas oleh para ulama, merah yang dilarang kalaulah hadisnya sahih itu adalah merah saffron. Merah kayak apa namanya? Kunyit, merah kunyit. Itu yang enggak boleh. Merah kunyit itu merah ke oreng-orengan ya. Tahu ya? Kayak baju orange lah, warna kunyit lah ya. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau merah, Rasulullah sering memakainya khususnya saat khutbah Jumat. Digambarkan bagaimana Rasulullah ketika memakai baju merah, itu wajahnya bagaikan bulan purnama. Begitu gantengnya, begitu gagahnya. Ya. Demikian keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, baik itu perkara jibillah, jangan sampai kita mencelanya. Jubah, imamah, sarung, itu sunnah Nabi. Secara walaupun jibillah ya. Walaupun jibillah, tetapi walaupun jibillah itu paling menutup aurat, begitu. Paham ya? Ya. Karena mahma nahahu anhu taraka, famahma amarahu al-Qur'an fa'ala wa mahma nahahu anhu taraka. Setiap apa yang Al-Qur'an perintahkan pasti Nabi lakukan, setiap apa yang dilarang Al-Qur'an juga Nabi tinggalkan. Hada ma'a ma jabbalahu Allahu alaihi min al-khuluqil azim min al-haya wal-karam wasyaja'ah was-safhi wal-hilmi wa kullu khuluqin jamilin. Dan ini ya, selain beliau menjalankan perintah dalam Al-Quran, menjauhi larangannya, beliau juga dibekali dengan akhlak yang mulia dari semenjak kecilnya, yang sudah terbiasa dari kecilnya, yaitu seperti beliau memiliki sifat malu, wal haya syu'batun minal iman, rasa malu itu bagian dari keimanan, al-karam, kemuliaan, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta, tidak melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan muru'ah, wasyaja'ah, pemberani, saf, pemaaf, hilm, santun, sopan, dan seluruh akhlak-akhlak mulia itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa akhlak Nabi. Kalau kita belajar tentang akhlaknya Nabi itu luar biasa. Tetapi ingat, belajarlah dari hadis-hadis. Saya masih ingat ketika mungkin kelas 1, kelas 2 SMP. Pertama kali yang membuat kita itu senang dengan hadis Nabi adalah satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yaitu waktu itu terjemahan. Saya masih ingat terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan Toha Putra Semarang. Ingat. Lengkap ya. Tulisannya, bahasanya masih jadul. Tak baca kelas 1 atau kelas 2 SMP. Dan itu subhanallah benar-benar tertancap dalam hati. Rupanya Rasulullah begini ya. Masya Allah, luar biasa. Indah. Ya. Maka tanamkan ya pada diri kita senang membaca hadis, khususnya tentang ya ciri-ciri Nabi secara akhlak, ciri-ciri Nabi secara penciptaan fisik itu sangat luar biasa. Itu akan mengajari kita untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai dulu saya termasuk kurang senang yang namanya susu. Ngenek dulu. Sampai ketika dapat hadis di situ bahwasanya salah satu naturat, ada tiga yang enggak boleh ditolak. Al-laban, susu, kemudian tip, minyak wangi, kemudian al-wisadah, bantal. Maka setelah itu belajar minum susu. Setelah itu umpul-umpul uang saku. Dulu uang sakunya 1.500. Ya, 1.500 untuk ngangkot itu kalau enggak salah 500 kalau enggak salah. Ya, untuk makan siang 500. Nah, 500-nya celengi untuk beli minyak wangi. Karena minyak wangi yang paling disukai Nabi itu misik, belilah misik. Tapi rupanya misiknya menurut saya tidak wangi atau wanginya enggak aneh begitu. Rupanya setelah tanya, yo kalau misik yang asli harganya jutaan, mas. Oh, ini berarti misik kimia, oh, pantesan beda. Nah, tapi enggak apa-apa wis dan seterusnya. Itu demikian, anak-anak umur belasan tahun itu sedang mencari figur, sedang mencari sosok siapa yang akan ditiru. Kalau orang tuanya mungkin mohon maaf sudah bosan. Ya, oleh karena itu anak SMP itu biasanya senang mencari teman kemudian curhat. Ya, kalau curhat kemudian ngasih nasihatnya enggak bagus, ya jadi enggak bagus itu anak. Yang lebih enggak bagus lagi kalau curhatnya di medsos, lebih parah lagi, bisa bahaya. Ya. Oleh karena itu ikhwan fi nazakumullah, demikian hendaknya kita. Tanamkan anak itu suruh membaca, cinta membaca, senang membaca, dikasih buku, pinjam boleh, silakan. Itu luar biasa. Beli terjemahan, beli buku untuk mereka sehingga mereka dari kecil senang menulis, senang membaca. Ya, senjatanya seorang muslim adalah pena dan tinta. Ya, itu senjatanya. Dengan itu kita tahu ilmu, dengan itu tahu ibadah dan seterusnya. Bacalah. Ya, jangan bosan-bosan. Yang baru bisanya bahasa Indonesia ya terjemahan dibaca yang rajin. Cuma ketika kita tahu enggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Indonesia, kita harus kenali diri kita. Berarti kita ada keterbatasan. Paham ya? Kita bacanya terjemahan nih. Saya enggak bisa bahasa Arab. Kenalilah diri Anda, oh berarti saya punya keterbatasan. Ada dua, yang pertama amalkan yang antum pahami dengan jelas, tanyakan yang tidak jelas kepada ahlul ilmi. Yang kedua, semangatlah belajar bahasa Arab. Ya, semangat, sering anak contohkan, kalau kita ke Dukcapil, mau buat apa namanya, KTP atau apa namanya KK, suruh ngisi formulir, Pak diisi formulirnya, bingung kita nggak bisa baca, nggak bisa ngisi, Padahal penampilan kita necis, mohon maaf. Ya. Kira-kira malu apa malu? Pak nggak bisa baca pak? Ya Allah, baca aja nggak bisa. Nah, ini tak tulisin. Nah kita mohon maaf ini, kita ingin mengamalkan agama, ingin membaca Quran. Kita tiap hari baca Quran. Ditanya, ini artinya apa? Kalau saya nggak tahu artinya, pokoknya baca saja, pokoknya dapat pahala. Seharusnya malu. Seharusnya malu. Saya baca tapi nggak tahu artinya. Memang baca itu dapat pahala. Tapi ada usaha untuk kita tahu artinya. Minimal terjemahan, minimalnya belajar bahasa Arab dan seterusnya. Ya, mohon maaf ya. Ini untuk penyemangat saja. Ya, memang bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Fardu kifayah. Tapi barang siapa yang ingin, kata Imam Qurtubi, siapa yang ingin tafaqquh dalam masalah agama, apalagi dia sudah mohon maaf berbicara di atas mimbar, wajib bagi dia untuk belajar bahasa Arab. Ya, siapa ini yang sudah naik di atas mimbar? Yang sudah naik di atas mimbar berkhutbah, berarti dia sudah wajib belajar bahasa Arab. Si gimana sih? Ya belajar. Wajibnya belajar. Ya, siapa yang sudah naik di atas mimbar wajib belajar bahasa Arab. Kenapa agama ini dibangun dengan bahasa Arab? Ya, bagaimana kita bisa memahamkan orang, kita sendiri belum maksimal memahaminya. Berarti enggak boleh dakwah. Boleh, siapa yang ngomong enggak boleh dakwah? Dakwah itu ya enggak harus di atas mimbar. Bisa ngobrol itu dakwah, menyampaikan kebenaran dan seterusnya. Tetapi siapa yang sudah yaqumu maqaman mansib, sudah menduduki sebuah kedudukan yang orang sudah melihat kepadanya, oh dia berbicara agama, maka wajib dia belajar ilmu yang tidak wajib bagi yang lainnya, seperti bahasa Arab, seperti fikih secara perinciannya, usul fikih, qawaid fikhiyah, mustalahul hadis, dhawabit jarh wa ta'dil dan seterusnya. Itu wajib. Kenapa? Jangan sampai kita terjerumus pada kesalahan karena kita enggak tahu. Dan lebih bahayanya lagi, kesalahan itu diikuti oleh banyak orang. Silakan berdakwah semampu kita, sesuai dengan ilmu kita. Tapi ingat, kalau sudah yang berdiri di atas mimbar, berarti wajib belajar bahasa Arab. Ana tidak katakan wajib bisa, wajib belajar. Karena yang wajib adalah belajar. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.